Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Afwan, pelajaran sebelumnya saya putus ya karena ada di sini ada sedikit gangguan. Ya. Kita akan lanjutkan ya. Kita baca lagi dari waqad ya. Waqad ra'aina. Waqad ra'aina. Dan sungguh ya. Kan qad sekali lagi qad apabila di depannya fi'il madhi maka biasa kita terjemahkan sungguh. Tapi kalau depannya fi'il mudhari kita terjemahkan kadang-kadang. Dan di sini depannya adalah fi'il madhi ya, ra'aina. Ya, sungguh ra'aina kami melihat. Ya ra'a bisa melihat, bisa berpendapat dan lain sebagainya ya. Ra'aina nanti atau bisa lihat tafsirnya di dalam kitab tafsir ya, buku kedua. Halaman 42 dan halaman 172. Atau melihat di situ nanti ada tafsir lengkapnya. Ya, ra'aina. Ya, atau melihat di sana. An ini huruf nasab. Dikatakan juga ini an itu huruf nasab dan huruf masdar. Huruf nasab karena dia bisa menasabkan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya. Itu disebutkan dikatakan juga huruf masdar karena dia bisa bergabung dengan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya. Menjadi masdar. Ya, menjadi masdar. Ya, penjelasan tentang atau istilahnya masdar mu'awal ya. An dan fi'il mudhari' terletak setelahnya bisa kita ubah menjadi masdar mu'awal ya. Penjelasan rincinya bisa antum baca kembali di kitab Fahimna Tingkat Pemantapan. Ya. Khulafata, khulafah itu ringkasan. Ba'bi, ya ba'bi. Sebagian hazihi ini al-kutubi, kitab-kitab ini. Kemudian wa nurattibaha ya wa nu dan nurattib asal katanya dari rattaba yurattibu ya nanti ketemu nurattib kalau antum tasrif wazannya fa'ala yufa'ilu ya rattaba artinya menyusun ya menyusun wa nurattibaha dan kami menyusunnya fi di dalam jumlatin ya sekumpulan ya jumlah atau sekumpulan ya sejumlah atau sekumpulan minal afkari dari al afkar ini jamak dari fikrah ya ide-ide fikrah ya annafi'ati yang bermanfaat ya kemudian atau perhatikan di sini ya annafi'ah ini adalah sifat dari afkar afkar ini kan jamak taksir ya dari fikrah atau dari fikrun tapi kenapa sifatnya ini kok isim mufrad nah di kitab Fahimna sudah saya jelaskan ya di kitab Fahimna nah, tingkat selanjutan. Apabila yang disifatinya itu adalah jamak yang tidak berakal, ya bukan manusia, maka nanti sifatnya itu biasanya yang digunakan sifatnya itu adalah isim mufrad muannas. Di sini makanya kita pilih annafi'ati ya muannas mufrad. Ya. Ide-ide yang bermanfaat. Dan annafi'ah sendiri adalah isim fa'il dari nafa'a yanfa'u. Nanti kalau kita tasrif ya, nafa'a yanfa'u jadi nafi'ah yang bermanfaat. Ya. Allati, ya allati si mausul artinya yang. La yastagni anha. Ya, la itu artinya tidak. Yastagni ini istagna yastagni. Ya, istagna yastagni. Fi'ilnya istagna yastagni. Ya, polanya istaf'ala yastaf'ilu. Ya istaf'ala ya staf'ilu atau bisa lihat nanti tasrif lengkapnya di dalam kitab tasrif ya buku kedua halaman 143 ya tasrif lengkap dari istagna ya stagni atau buka di sana nanti ya dan biasanya ya dalam kalimat itu di depannya ada kata-kata anha atau anhu ya tergantung konteks kalimatnya dan maknanya yastagni anha atau istagna anha atau anhu itu maknanya artinya tidak membutuhkan ya istagna anhu artinya tidak membutuhkan nah karena di depannya ada huruf la berarti artinya apa tidak membutuhkan artinya membutuhkan gitu ya yang membutuhkan atau kalau dalam konteks kalimatnya ini ya kalau kita kita pahami kalimat secara keseluruhan dalam penerjemahan cocoknya kita terjemahkan dibutuhkan ya yang dibutuhkan gitu ya. Kalau walaupun dari polanya itu bukan fi'il majhul, tapi dalam penerjemahan kita terjemahkan yang dibutuhkan, ya. Dibutuhkan oleh siapa? Al-aba'u, ya, jamak dari abun. Abun, bapak, jamaknya aba'u, ya. Artinya bapak, bapak, ya, para orang tua, ya. Wa dan al-murabbuna. Al-murabbuna, ya, jamak dari jamak muannats, jamak muzakkar salim dari murabbi. Ya, murabbi isim fa'il dari rabba yurabbi, ya. Nanti murabbi. Murabbiyani, murabbuna, ya, jamak muzakkar salimnya murabbuna, para pendidik. Antum lihat kembali, ya, tasrifnya. Tasrif dari rabba yurabbi. Antum lihat kembali tasrifnya di dalam kitab tasrif, ya, buku kedua halaman 881, ya. Wal murabbuna fi, di dalam tarbiyati, ya, mendidik sigharihim, anak-anak kecil mereka, ya, sigharihim, anak-anak kecil mereka, tarbiyatan, ya, pendidikan salimatan, dengan pendidikan yang selamat atau lurus. Nah, inilah terjemahan perkata, ya, dan sedikit penjelasan dari bagian pendahuluan dari buku, ya, Mi'atun wa salasuna fikratan fi tarbiyati sigari, ya, 130 ide dalam mendidik anak. Insyaallah setelah ini kita akan langsung masuk kepada ide-ide yang diberikan oleh penulis. Jadi penulis di sini, ya, istilahnya dia meringkas, ya, dari berbagai macam kitab, baik kitab yang tebal, ya, maupun kitab yang ringkas, ya, dibuat ringkasannya, ya, kitab-kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak, kemudian dibuat poin-poin di sini, ya, poin-poin ringkas, ya, tentang pendidikan anak, ya. Dan bagusnya ini praktis, ya, ringkas, praktis, ya, mudah untuk diamalkan, ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali, ya, membaca ide demi ide dari buku ini, ya. Wallahu a'lam bishawab.